Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dzikru islahis sarair biluzumi taqwallahi azza wajal. Penyebutan tentang ya perkara-perkara islahus sarair. Ini pembahasan tentang pentingnya memperbaiki as-sarair. Ini memperbaiki batin ataupun memperbaiki hati. Biluzumi taqwallahi azza wajal, dengan senantiasa menetapi ketakwaan kepada Allah azza wajal. Nah, terakhir kita telah sampai pada apa yang beliau nukil dari syair yang ini dinisbatkan kepada Abu Nawas, ya, syair yang dinisbatkan oleh sebagian kepada Abu Nawas yang masyhur, seorang penyair, ya. Kata beliau rahimahullah, idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Apabila engkau bersendirian pada suatu hari, maka jangan engkau katakan aku sedang sendiri. Walakin qul alayya raqibu, akan tetapi katakanlah ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa 'alaihi yadhibu. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai. Ya. Lalai sesaat pun. Nah, jangan kau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ya lalai naam satu saat. Dan apa yang disembunyikan padanya itu tidak akan tampak, ya yadhib. Nah, jangan kau mengira Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat, ya. Dan jangan kau mengira bahwa yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang. Nah, kan tidak terlihat. Alam tara annal yauma asra'u zahibin wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Tidakkah engkau melihat bahwa hari-hari itu cepat pergi? Nah, bahwa hari-hari itu sangat cepat berlalu. Dan bahwa hari esok itu dekat bagi orang yang menunggu. Nah, ini tanbih dalam syair ini, ya, untuk seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan menyendiri. Nah, karena walaupun seorang hamba dalam keadaan ya di tempat yang paling tertutup sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala muttaliun alaih. Ya. Muttaliun ala a'malihi. Allah senantiasa mengawasinya, melihatnya. Ya, dan mengawasi serta melihat amalan-amalan yang dikerjakan. Nah. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari pandangan manusia, akan tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka sangat penting bagi kita untuk memunculkan ya sikap ataupun rasa muraqabah. Naam, senantiasa diawasi Allah. Naam. Senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita ya berusaha untuk menumbuhkan rasa khasyah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menghalangi seorang hamba dari perkara-perkara yang buruk, dari berbagai macam kemaksiatan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu doa yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita takut kepada Allah ya, berdoa Allahumma inni khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk timbul rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah, baik dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak tampak, ini dalam keadaan kita sedang bersembunyi, wasyahadah, ataupun dalam keadaan kita sedang di tengah-tengah manusia, sedang dilihat manusia. Ya, tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah salah satu daripada kesempurnaan tauhid seorang hamba, khasyah. Ya, dan khasyah ini salah satu ibadah. Ya, salah satu amal min amalil qulub, amalan dari amalan-amalan hati. Besar sekali kedudukan rasa takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan tauhid, kita hanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada selain Allah. Demikian pula rasa haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu kepada manusia. Naam. Naam, kepada di hadapan manusia kita malu, wajar. Dan sikap malu itu merupakan iman, al-haya'u minal iman. Malu itu merupakan bagian dari keimanan. Ya. Takut malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Ya. Apalagi pada masa-masa kita sekarang ini, subhanallah. Nah, fitnah ya begitu banyak. Fitnah begitu mudah untuk datang, untuk menghampiri kita dimanapun kita berada. Ya. Sangat mudah. Sarana prasarana yang itu merupakan sumber fitnah ya, itu ada di hadapan kita. Nah, wasail at-tawasul, sarana komunikasi. Ya. Nah, tawasul artinya sarana yang menyambung, menyambung hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan jarak jauh. Ya, walaupun sebagian masyayikh mengatakan wasail at-taqatu', sarana pemutus sebenarnya, bukan sarana penyambung. Nah, ini sangat mudah. Ya. Fitnah melalui sarana-sarana tersebut, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, semuanya ya ada di dalam alat yang sangat canggih tersebut. Nah ini, sehingga kita harus lebih lagi dalam memunculkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, lebih lagi dalam kita menjaga ya, membentengi diri kita, membentengi hati kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ya, tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap sepele. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah Al-Imam Ibn Muhibban rahimahullah kemudian membawakan sebuah asar ucapan dari seorang ulama salaf, yaitu Malik bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in ya. Malik bin Dinar ya. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Malik bin Dinar rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, Malik bin Dinar mengatakan, ittakhidh ta'atallahi tijaratan ta'tikal arbahu min ghairi bidha'atin. Nah, ambillah ketaatan kepada Allah, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai bentuk perniagaan, sebagai bentuk jual beli. Ittakhidh ta'atallah tijaratan, ambillah atau jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai jual beli. Ta'tikal arbah, maka akan datang kepadamu keuntungan, min ghairi bidha'ah, tanpa modal. Ini ya, akan dapat keuntungan tanpa modal, enggak perlu modal. Ya, modalnya apa? Hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada satu bentuk perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Apa itu? Al-imanu billah, tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah. Tentunya beriman kepada Allah ya dengan segala bentuk konsekuensinya, kita beriman ya terhadap Allah, wujud Allah, terhadap sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Ya, serta berjihad baik dengan hartamu maupun dengan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu apabila engkau mengetahui. Nah, ini ya, tijarah, perniagaan tanpa modal yang akan menghasilkan keuntungan, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, kata beliau, kutbut ta'ati lil mar'i fid dunya huwa islahus sarair wa tarku ifsadid dhamair. Pusat dari ketaatan seseorang di dunia, pusat ya, kutub itu madaru kulli syai, kutub namanya ya. Ya, kita juga sering mendengar istilah kutub ya, pusat kutub bumi ya, pusat rotasi bumi ya, pusat rotasi bumi, kutub bumi. Nah, karena kalau menurut teori ya, bumi bulat berotasi pada porosnya, walaupun teori ini teori yang diperdebatkan, teori bumi bulat ya, globe earth, ada di sana teori flat earth, teori bumi datar. Kalau menurut teori bumi bulat ya, bumi berputar pada porosnya, ada kutubnya ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutbut ta'ati lil mar'i fid dunya wa islahus sarair, pusat dari atau pusat ketaatan seseorang di dunia adalah memperbaiki batin, islahus sarair, memperbaiki batin. Nah, dan meninggalkan kerusakan domair, sama maknanya, meninggalkan kerusakan-kerusakan batin, kerusakan-kerusakan yang tersembunyi, ya. Nah, taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini ya, pusat dari ketaatan. Kalau sarair, kalau sariratul abdi, ya, kerahasiaan seorang hamba itu baik, ya, ini perkara-perkara yang tersembunyi dari seorang hamba itu baik, ya, maka dia memiliki kebaikan, ya, seluruh perkara-perkara dunia dan akhirat. Nah, wal wajib alal aqil al-ihtimamu bi islahis sariratihi. Al wajibu alal aqil al-ihtimamu bi islahis sariratih. Dan wajib bagi orang yang berakal, ya, untuk perhatian terhadap perbaikan sarirohnya. Nah, perhatian. Ini telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya. Seorang hamba harus lebih perhatian lagi menjaga kondisi batinnya. Nah, daripada menjaga kondisi zahirnya. Wal qiyamu bi hirasati qalbihi 'inda iqbalihi wa idbarihi. Nah, dan melaksanakan penjagaan hatinya ketika maju dan mundurnya. Ketika maju, ketika mundur, tetap menjaga hatinya. Ini ketika dia melakukan sesuatu. Ya. Nah, hirasatul qalb, penjagaan hati. Baik. Wa harakatihi wa sukuni, ketika dia bergerak dan ketika dia diam. Li'anna taqaddural awqat wa tanaghusul ladzat la yakunu illa 'inda fasadih. Nah, karena ya, kerusakan waktu, yakni waktu sia-sia, waktu yang sia-sia, ya, wa tanaghusul ladzat, dan rusaknya rasa kelezatan, hilangnya rasa kelezatan itu disebabkan apa? Tidaklah disebabkan kecuali ketika hati rusak, hilang semua kelezatan, ya. Nah, ketika hati seorang hamba rusak, ya, sarirohnya rusak, dia tidak akan merasakan naam manisnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, lazatu ta'atillah. Nah, dia tidak akan merasakan kelezatan ibadah. Bahkan dia tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Dia tidak akan merasakan lezatnya qiraatul Quran. Ya. Dia tidak akan merasakan kelezatan mendengarkan kajian-kajian ilmu, karena hatinya rusak. Nah, ambisinya bukan ambisi terhadap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ambisinya dunia. Ambisinya syahwat. Ya. Sehingga waktunya sia-sia, rusak. Kelezatan dalam hidupnya pun hilang. Ya. Akhirnya waktu yang dia jalani di dalam kehidupan ini waktu yang begitu suram, keruh. Walaupun mungkin dia merasakan nikmatnya dunia, tapi itu kenikmatan semu. Hatinya gersang, jiwanya kosong. Dan itu banyak, ya kan? Betapa banyak orang-orang ahlul ma'asi, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kadang-kadang mereka mau memperbaiki diri, ya kan? Tapi lingkungan masih penuh bergelimang dengan kerusakan. Ya. Banyak orang-orang yang ahlu dunia, ya, ahlu dunia. Ya, kita lihat bagaimana mereka tidak bahagia. tidak bahagia mereka. Kecuali orang-orang yang berjalan di atas din, berjalan di atas agama, berjalan di atas manhaj yang lurus. Ya. Tahu dia tujuan hidupnya. Tapi orang yang memiliki harta, ya, bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, bergelimang dengan kemaksiatan, ya, bergelimang dengan gemerlapnya dunia, itu mereka merasakan di hati mereka itu ada kegersangan. Sehingga banyak sebagian mereka yang mencari ketenangan batinnya. Ya. Walhamdulillah sebagian, ya, mulai mencari-cari pengajian, ikut-ikut kajian. Ya. Sebagian lagi karena tidak mendapatkan bimbingan malah beralih kepada perkara yang lebih buruk, perkara yang lebih jelek, yaitu apa? Perkara syubhat. Terhindar dari maksiat, jatuhnya kepada perkara syubhat. Karena mengaji di tempat yang tidak benar. Ya. Nah. Mau mendapatkan surga dengan cara instan. Ya, dengan doktrin apa? Dengan doktrin jihad. Cuci otak. Akhirnya sebagian mereka direkrut menjadi teroris. Nah, ya. Ketemu bidadari. Nah, ini. Jadi kita harus menghindari ini. Menghindari maksiat dan menghindari syubhat. Ya, walhamdulillah nikmat terbesar ketika kita mengenal sunnah. Ya, berjalan di atas sunnah itu nikmat yang tidak ada tandingannya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nah, ini ya. Nah, maka rusaknya batin seseorang itu pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan. Baik. Kemudian kita beliau, walau lam yakun al-islah walau lam yakun li islahis sarair sababun yu'addil atila ila isti'malihi illa idhharallahi alaih kaifiyat sarirati khairan kana aw syarran lakana al-wajibu alaihi qillatal ighdha'i an ta'ahudiha. Kata beliau rahimahullah, seandainya naam, perbaikan hati itu bukan menjadi sebab yang mengantarkan orang berakal. Ini susunan kalimatnya agak susah diterjemahkan, letterlik gitu ya, diterjemahkan. Naam. Al-muhim intinya ucapan beliau ini maknanya, seandainya islahus sarair hadal bab, ini bab perbaikan hati ini, ya, tidaklah menjadi kecuali sebab yang akan mengantarkan orang berakal yang mengamalkannya kepada suatu perkara bahwa Allah akan menampakkan kaifiyah, menampakkan bagaimana keadaan hatinya, akan menampakkan keadaan hatinya baik ataupun buruk. Lakana al-wajib alaih, maka ya itu wajib baginya, qillatil iqdha, sedikit mengabaikannya, maksudnya wajib baginya untuk perhatian penuh, ya, wajib untuk sedikit mengabaikan, berarti apa? Wajib untuk perhatian penuh dalam penjagaannya. Nah, ini islahus sarair, bab islahus sarair, bab memperbaiki hati itu adalah sebab, ya, salah satu sebab yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hakikat dirinya, ya, akan menampakkan hakikat dirinya. Nah, baik itu buruk, baik perkara yang baik ataupun perkara yang jelek akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubalas sarair. Nah, hari ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkan as-sarair, perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imma di dunia, imma fil akhirah. Apakah nanti ditampakkan di dunia ataupun akan ditampakkan di akhirat. Nah, al-muhim, kondisi hati itu sangat mempengaruhi tabiat seorang hamba. Ya. Jadi subhanallah, hendaknya kita jangan merasa aman. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan syair, ya. Membawakan satu bait atau membawakan syair. Kata beliau, ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh telah menyampaikan syair kepadaku, yakni telah bernasyid kepadaku. Insyad ini bukan sama dengan nasyid seperti sekarang ya. Ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh telah membacakan ya syair kepadaku Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh. Syairnya yaitu yulbisullahu fil alaniyatil yulbisullahu fil alaniyatil abdalladhi kana yukhfi fis sarirah hasanan kana au qabihan sayubda kullu ma kana thamma min kulli sirah fastahi minallahi an turailin nasi fa inna riya'a bi'sul dhakhirah. Makna dari syair ini, yulbisullahu fil alaniyatil abda, di sebagian cetakan fil alaniyatilil abdi, ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan ya pada penampakan seorang hamba apa yang dia sembunyikan, ya, apa yang dia sembunyikan terhadap perkara-perkara yang tidak tampak. Itu akan Allah tampakkan. Di penampakan zahirnya akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hasanan kana au qabihan. Baik itu perkara yang hasan, perkara yang baik. Atau perkara yang jelek. Sayubda kullu makana sama min kulli sirah. Akan ditampakkan seluruh apa yang ada di sana. Ya, min kulli sirah. Dari setiap perjalanan hidupnya akan ditampakkan, ya. Nah, fastahi minallah, maka hendaklah engkau malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala antura iyalin nas, untuk berbuat riya di hadapan manusia, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Fa inna riya'a bi'sul dhakhirah. Karena sesungguhnya riya itu adalah simpanan yang jelek. Sejelek-jelek simpanan riya. Amalan-amalan yang diamalkan oleh seorang hamba yang dilakukan dengan riya, ya, itu bukan kebaikan bagi dia. Akan menjadi keburukan waliyadzubillah. Nah, ini nasihat dari beliau, ya, Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh, untuk seorang berusaha untuk memperbaiki perkara yang tersembunyi dari dirinya, ya, amalan-amalan yang tidak tampak dari dirinya harus diperbaiki. Kalau biasa mengamalkan kejelekan, ya, ketika sembunyi, ya, maka diperbaiki. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, seorang tabi'in, ya, seorang ulama tabi'in, na'am, yang banyak meriwayatkan berita-berita Israiliyat, ya, berita-berita dari Israiliyat. Ka'ab al-Ahbar. Baik. Kata beliau rahimahullah, kata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, walladzi falaqal bahra li bani Israil. Nah, demi zat yang telah menundukkan lautan untuk bani Israil, yaitu demi Allah yang telah menundukkan, menaklukkan lautan, ya, untuk Bani Israel, atau telah membelah. Nah, walladzi falaqal bahra, demi zat yang telah membelahkan lautan untuk Bani Israel. Itu ketika bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Innila ajidu fit Taurat maktuban, sesungguhnya aku mendapati di dalam kitab Taurat, karena beliau ya mantan rahib Yahudi. Nah, sesungguhnya aku mendapatkan dalam kitab Taurat, tertulis di dalamnya, dalam kitab Taurat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ittaqi rabbak, bertakwalah kepada Rabbmu, wasil rahimak, dan sambunglah tali silaturahimu, wabirral walidaik, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, yumaddu laka fi umrik, maka akan dipanjangkan umurmu, ya, akan dipanjangkan umurmu, wayuyassir laka yusruk, dan akan dimudahkan bagimu urusan-urusanmu, wayusraf anka usruk, dan akan dipalingkan darimu kesulitan-kesulitanmu. Ini ya, ini dalam Taurat ya, dalam Taurat. Walaupun ya, kita dalam hal ini ketika mendapati berita dari Bani Israel, berita-berita dari Taurat seperti ini, sikap kita tidak membenarkan ya, dan tidak mendustakan. Tapi kalau perkara-perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan. Apa yang ditulis di sini sama maknanya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yub satolahu fi rizqi wa yunsha'alahu fi asarih fal yasil rahimah, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senang ya, man ahabba an yubsatolahu fi rizqi, barang siapa yang senang untuk dibentangkan rizkinya, ya, untuk dibentangkan rizkinya, wayun sya'alahu fi asarih, dan akan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, ini ya, anjuran untuk apa? Menyambung tali silaturahmi. Nah, di sini dalam apa yang disampaikan Ka'ab al-Ahbar, ya, yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Ittaqi rabbak, bertakwalah kepada Rabbmu. Ini perintah dalam Al-Quran, ya kan? Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nah, dan seterusnya dan semisalnya. Nah, demikian pula ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa ini perintah awalin wa akhirin. Perintah generasi dahulu untuk generasi terdahulu maupun yang akan datang. Wasil rahimak, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, ini semakna dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Tali silaturahmi, menyambung silaturahmi, ya, itu akan memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Ya, sambung tali silaturahim. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, ini silaturahim. Wa birrul walidayk, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini juga perintah dalam Al-Quran. Ya. Nah, apa ayatnya yang memerintahkan untuk birrul walidain? Hah? Faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsanan. Ya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid kepadanya. Ya. Kemudian memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Setelah perintah tauhid, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, birrul walidain kedudukannya sangat besar di dalam Islam, ya. Dan uquq durhaka kepada kedua orang tua ini juga dosa yang terbesar setelah syirik. Nah, yumaddulaka fi umrik, maka akan dipanjangkan umurmu, dimudahkan urusanmu, dan dipalingkan darimu kesulitan-kesulitanmu. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau membawakan berikutnya, beliau menukil dengan sanadnya ucapan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ya. Malik bin Dinar. Baik. An Malik bin Dinar qol, dari Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan innal qalba sesungguhnya hati, idalam yakun fihi huznun kharib, sesungguhnya hati apabila di dalamnya tidak ada kesedihan, idalam yakun fihi huznun kharib, kalau tidak ada di dalam hati rasa sedih, dia akan hancur, akan roboh hatinya. Nah, kama yakhrabul baitu idza lam yakun fihi sakin, sebagaimana robohnya rumah apabila tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Ya. Rumah kalau tidak ditinggali, tidak dirawat, lama-kelamaan akan roboh, ya kan? Akan rusak sedikit demi sedikit. Rusak. Nah, ini wa inna qulubal abrar taghli bil a'mali albir bi amalil bir, dan sesungguhnya hati al abrar, hati orang-orang yang baik, ya, hati orang yang baik itu tergerak untuk melakukan amalan kebaikan. Taghli yani senantiasa bereaksi untuk mengamalkan amalan kebaikan. Setiap ada peluang untuk mengamalkan kebaikan, dia akan bereaksi, ya, akan tergerak hatinya. Nah, ini wa inna qulubal fujjar taghli bi amalil fujur, dan hati orang-orang fujjar, orang-orang yang jelek, orang yang jahat itu akan bereaksi, ya, akan berambisi untuk mengamalkan kefajiran, untuk mengamalkan perkara-perkara fajir, ya, mengamalkan kejelekan, ya, ini kemaksiatan. Ini ya, setiap ada kesempatan untuk bermaksiat, nah, hatinya langsung bereaksi. Nah, ya, langsung bergerak untuk mengamalkan kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah, ya. Taib. Wallahu yarahumu makum, dan Allah Subhanahu wa taala melihat ambisi-ambisi kalian. Ya. Semangat-semangat kalian itu Allah melihatnya. Ya. Keinginan yang ada di dalam hati kita itu Allah melihatnya. Kita ingin kebaikan apa ingin kejelekan? Itu Allah melihat. Fanzuru ma humumukum rahimakumullah. Maka lihatlah, ya. Lihatlah apa yang ada pada ambisi-ambisi kalian. Nah, lihatlah ambisi-ambisi kalian, keinginan kalian. Nah, kemana arahnya? Rahimakumullah. Perhatikan. Nah, ini ya. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, waliyadzubillah. Nah, maka segera diperbaiki. Nah, kemudian beliau menukil syair, ya. Qala rahimahullah ansyadani Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi telah menyampaikan nasyid, telah menyampaikan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ya, syairnya, wa idza a'lanta amran hasanan falyakun ahsana minhu ma tusir, fa musirrul khaira mausumun bihi wa musirrul syarri mausumun bisyarr. Nah, apabila engkau menampakkan perkara baik, apabila engkau menampakkan perkara yang baik, maka hendaknya yang engkau sembunyikan itu lebih baik lagi, yang engkau tidak tampakkan itu lebih baik lagi. Ini ya, kalau kita semangat ibadah ketika di hadapan manusia, hendaknya kita lebih bersemangat lagi kita ketika sendirian. Ya, ketika kita tidak melakukan maksiat ketika dilihat orang, maka ketika sendirian juga hendaknya kita lebih bersemangat untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini ya, falyakun ahsana minhu ma tusir, maka hendaknya yang lebih baik darinya adalah apa yang engkau sembunyikan. Fa musirrul khairi mausumun bihi, maka orang yang menyembunyikan kebaikan akan diberi tanda dengannya, akan diberi tanda. Jadi dia akan dikenal, ya, akan dikenal dengan kebaikannya. Wa musirru syarri mausumun bisyarr, dan orang yang menyembunyikan kejelekan, ya, akan ditandai dengan kejelekan. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita. Ya, tidak membongkar dan tidak membuka aib-aib kita di hadapan manusia. Nah, ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya terkadang akan menampakkan bagi seorang hamba kebaikan yang dia sembunyikan, ya, walaupun dia sembunyikan terkadang itu akan dilihat oleh manusia. Kalau kita baca sirah para ulama, ya, sirah kisah-kisah para ulama, kita mendapati mereka sering menyembunyikan amalan-amalan, ya kan. Nah, ada yang sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, sampai setiap malam, setiap tengah malam keluar, ya, seperti kisah Ali Zainal Abidin rahimahullah, ya, sedekah senantiasa membagi-bagikan gandum, ya, atau membagi-bagikan tepung, ya, ke rumah-rumah kaum muslimin. Setiap malam beliau memikul, dipikul 6 karung yang berisi tepung. Itu tidak ada yang tahu, ya. Ketika beliau meninggal, kemudian beliau dimandikan, maka yang memandikan melihat kok ada bekas, apa, bekas kayak mikul berat-berat di punggungnya. Ya, barulah orang-orang mengatakan, ya, beliau setiap malam itu, malam-malam itu memikul, ya, memikul karung tepung untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Subhanallah, ya. Walaupun disembunyikan amalannya, tapi akhirnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kita riwayatnya. Ya. Sebagian lagi tidak pernah menampakkan kalau dia sholat malam. Bahkan menampakkan seolah-olah dia baru bangun tidur. Seperti kisah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ya. Nah. Jadi beliau kalau bangun subuh, ya, itu bangun, ya, ketika azan itu sambil mengangkat suaranya seolah-olah menampakkan diri baru beli, bahwa beliau baru bangun, padahal beliau tengah malam sholat sepanjang malam. Nah, ini banyak para ulama, ya, mengamalkan amalan-amalan kebaikan sirriyah, ya, sembunyi-sembunyi ditampakkan. Nah, sebagai pelajaran bagi kita. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.